banyak cerita. Sarang dara dicintai banyak pemuda. Harum semerbak ibarat bunga kala dia masih muda. Lain dengan biola, makin tua makin indah terdengar suaranya. Kala dawe digesek dengan lembutnya, jatuh cinta karena kepadanya cinta yang maha esa akan langgeng untuk umatnya. Oh Tuhanku di sana, berikan padaku kekasih yang mulia, tidak luntur karena kasih yang